بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. A'azzanillahu wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, Radio Satu di Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, dan para netizen melalui media sosial apapun, melalui akun siapapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada apa? Hari akhirat. Dan kita sedang membahas surga, karena iman kepada surga salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir. Gugur iman seseorang kepada hari akhir bila tidak ada iman kepada surga, tidak percaya kepada adanya surga, maka terhapus iman dia kepada hari akhir. Kalau iman kepada hari akhir tidak ada, gugur seluruh rukun iman. Siapa yang tidak iman kepada hari akhir, dia tidak iman kepada Quran. Quran menyatakan wa bil akhiratihum yuqinun. Kepada hari akhirat orang bertakwa itu yakin. Jadi siapa yang tidak yakin kepada adanya hari akhirat, berarti tidak yakin kepada Quran. Tidak yakin kepada Quran berarti tidak yakin kepada para rasul, kepada para malaikat, juga kepada Allah. Udah gugur semuanya. 6 rukun iman ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita sudah berbicara tentang beberapa poin tentang surga. Sekarang kita masuki pembahasan ada orang yang spesial. Orang ini berbeda dengan umumnya manusia lain, karena mereka masuk surganya itu tanpa diazab dulu di dalam neraka ataupun di alam kubur, dan masuk surganya tidak dihisab, tidak ada timbangan amal, tidak melakukan proses seperti yang banyak dialami oleh umumnya manusia. Mereka ini orang-orang yang imannya puncak, ketakwaannya luar biasa, istiqamah di dalam melaksanakan agama, dan dari sini melahirkan amal ibadah, amal soleh yang dahsyat. Mereka ini akan masuk ke dalam surga dalam satu saf, satu barisan. Tidaklah rombongan awal mereka masuk ke dalam surga kecuali bareng dengan rombongan yang terakhir. Wajah mereka itu bercahaya bagaikan bulan pada malam purnama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatul badr la yabsukuna fiha wala yamtakhithuna wala yataghawatun aniyatuhum fiha adh-dhahab wa amshatuhum min adh-dhahabi wal fiddah wa rishhuhum al-misk likulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-hasan la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbu rajulin wahid yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan awal yang masuk ke dalam surga. Kita kan sudah jelaskan yang pertama masuk ke dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu para nabi yang lain. Setelah itu Abu Bakar dan Umar. Umat lainnya menunggu belakangan. Tapi yang pertama kali masuk dalam surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antri. Setelah Nabi masuk, Abu Bakar masuk, Umar masuk. Baru setelah itu berombongan. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, bentuk mereka seperti bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah di dalam surga, tidak beringus, tidak BAB, BAK, BA, BS. Buang air sedang. Tidak mengeluarkan apa yang di dunia dianggap jijik. Kalau di kita di dunia pasti kita meludah. Pasti BAB, BAK, BA dan seterusnya. BAT buang angin. Itu di dunia. Di surga tidak. Tidak pernah flu, tidak pernah pilek. Tidak pernah bersin, tidak pernah batuk. Karena itu penderitaan, itu adalah keburukan yang disebabkan oleh virus, oleh penyakit, dan yang sejenisnya. Dan wadah-wadah makanan mereka terbuat dari emas. Kalau di dunia ini, piring, gelas, ada yang terbuat dari fiber, dari plastik, dari kaca paling gitu ya, nanti semua dari emas. Terus sisir-sisir mereka, ada sisir tuh. Di kita kan terbuat dari plastik ya, atau kadang logam. Nanti di sana dari emas dan perak. Keringat mereka, mereka berkeringat. Menebar aroma minyak kasturi. Misik. Di dunia ada parfum namanya misik putih, paling enak, paling mahal. Di surga seluruhnya misik, kasturi yang amat sangat harum, aromanya menyenangkan setiap orang yang menciumnya. Masing-masing penghuni surga memiliki dua istri dari kalangan bidadari surga. Dua istri itu hanya dari bidadari surga. Belum istrinya yang menjadi istri di dunia. Tetap menjadi istri sampai di surga. Kalau dua-duanya masuk surga. Kalau yang satu ke surga, satu ke neraka, mah enggak. Pisah lah ya, tama. Ya. Tuh, tetap kalau gitu hanya dua bidadari surga? Tidak. Nanti yang mati dalam keadaan duda, terus soleh, terus masuk surga, akan dinikahkan dengan janda yang mati dalam keadaan janda, solehah, masuk surga. Dinikahkan. Bujang dengan lajang. Duda dengan janda, yang dua-duanya soleh. Tiga tah minimalnya, ya. Nah, gimana kecantikan bidadari ahli surga, bidadari surga tersebut? Yura mukhusuqihima min wara'il lahmi minal hasan. Saking cantiknya, sumsum dari kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya. Saking cantiknya. Dan penghuni surganya la ikhtilafa bainahum wala tabaghudha. Tidak ada persengketaan di kalangan para ahli surga. Tidak ada saling benci, saling iri, saling dengki. Walaupun umpamanya satu ahli surga nanti ada memiliki beberapa istri, istri-istrinya tidak saling cemburu, tidak saling dengki, tidak saling benci, tidak saling membuat makar yang buruk kepada madunya, enggak. Seluruh perasaan-perasaan buruk itu sudah Allah cabut sebelum mereka masuk surga. Oleh karena itulah maka hati mereka satu hati. Mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Itulah para ahli surga yang perasaan itu tidak dimiliki oleh orang-orang di dunia. Di dunia ada saling hasad, saling dengki, saling benci, saling kecewa dengan sesamanya. Dan kebencian, hasad, dengki, kecewa, kesal, itu dipastikan karena keburukan akhlak orang yang kita benci atau keburukan akhlak kita yang membenci. Tepuh-puh, ujug-ujug, ngewa hanya karena tersaingi. Ada yang begitu? Ada dengki. Akhlak buruk kita. Atau kitanya bersih tapi orang lain nyebelin. Akhirnya kita benci kepada dia. Ada? Itu karena keburukan akhlak dia. Di akhirat, di surga, enggak ada orang yang akhlaknya buruk. Enggak ada orang yang ngomongnya nyelekit, menyinggung orang. Semua ucapannya baik, akhlaknya mulia, menyenangkan. Jangankan di akhirat, di dunia, orang yang akhlaknya baik, menyenangkan, pasti disukai semua orang. Pasti senang. Yang tanya benci juga bisa jadi suka kalau akhlaknya baik. Berdasarkan hal itulah, hati mereka satu hati, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada persengketaan di kalangan mereka. Aduh, indah ya kalau hidup kayak begitu ya. Hanya bisa dirasakan di surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Layadkhulanna al-jannata min ummati 70 alfan aw 700 alf. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Wujuhuhum 'ala surati al-qamar lailatul badr." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pasti akan masuk surga. Nabi SAW menyatakan kepastiannya ini dengan memakai huruf taukid. La yadkhulanna. Ada la taukid, ada nun taukid, thaqilah di akhirnya. Tadinya yadkhulu, masuklah. La yadkhulu, masuk nun, la yadkhulanna. Benar-benar pasti. Pasti-pasti akan masuk surga dari kalangan umatku 70.000 atau 700.000 orang ke dalam surga. Tidaklah masuk rombongan awal ke dalam surga sehingga masuk pulalah rombongan akhirnya bareng. Wajah mereka tak ubahnya seperti bulan pada malam purnama, bercahaya, menunjukkan mereka masuknya itu dalam keadaan sumringah, dalam keadaan suka, senang, gembira, bahagia, luar biasa. Dan kebahagiaan itu tidak bisa disembunyikan, tercermin dari ekspresi wajahnya. Nah, ada riwayat lain dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih diterima dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW meminta tambahan. Jangan 70.000 lah, 70.000 banyak apa sedikit dibanding jumlah seluruh kaum muslimin? Tentu saja sedikit. Berapa jumlah kaum muslimin seluruhnya? Miliaran, ya enggak? Dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang sudah enggak kehitung. Sekarang aja jumlah kaum muslimin di dunia miliaran. Apalagi dijumlahkan semuanya sampai generasi terakhir sebelum hari kiamat nanti. Jadi miliaran, 70 ribu dari 1 miliar aja itu sudah sedikit banget. Maka Nabi SAW minta tambahan. Dan dikabulkan. Dikabulkannya enggak kira-kira. Artinya Allah mah tidak pelit di dalam memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Dari satu orang ahli surga yang masuk surga tanpa hisab, dari satu orang diberi tambahan 70 ribu lagi. Satu orang ditambah 70 ribu, ini ada 70 ribu. 70 ribu kali 70 ribu berapa? 4.900.000.000, ya enggak? 70 ribu kali 70 ribu, 7 kali 7 kan 49. Tambah saja nolnya 8. Karena 70 ribu nolnya kan 4. Jadi ada 49 dengan nolnya 8. Berapa itu tuh? 4.900.000.000. Lumayan. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis tadi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, "U'titu 70 alfan min ummati yadkhuluna jannata bighairi hisab, wujuhuhum kal khamari laylatal badr, qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, fazdazdtu Rabbi Azza wa Jalla fazadani ma kulli wahidin 70,000." Aku diberi jatah ada 70,000 dari kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka itu seperti bulan di malam purnama. Hati-hati mereka satu hati. Semuanya saling menyayangi, saling mencintai. Tidak ada saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Enggak. Nah, aku minta tambahan kepada Allah. Dan dia memberi permintaanku. Dari setiap satu orang diberi 70 ribu. Satu orang 70 ribu. Satu orang 70 ribu. Ini ada 70 ribu. Jadi 70 ribu kali 70 ribu 4,9 miliar. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad juga dan Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, juga oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahih Ibn Hibban, diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa'adani Rabbi ayadkhulal jannata min ummati 70,000 bila hisabin 'alaihim wal 'adzab." Ma kulli alfin sab'un. Kata Nabi SAW, Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa ada 70 ribu orang dari kalangan umatku yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Azabnya baik di akhirat atau di alam kubur, enggak. Tidak diazab. Langsung masuknya ke dalam surga tanpa hisab. Luar biasa, istimewa, ya. Dan setiap 1000 orang dikasih 70 dalam riwayat ini. Dalam riwayat Ahmad yang lain, dari setiap satu orang dikasih 70 ribu. Dua keterangan ini tidak saling bertolak belakang. Karena satu dan diterima dari Abu Bakar radhiyallahu an, yang satu dari Abu Umamah, lalu dipadukan oleh para ulama bahwa yang dimaksud ucapan Abu Umamah, hadis Abu Umamah ini sama dengan hadis Abu Bakar. Satu orang dikasih 70 ribu orang. Lalu di dalam hadis lain, 70 ribu ini tidak dikoclok. tidak diundi. Boleh enggak ikut undian? Boleh, selama tidak apa? Tidak berupa judi. Umpamanya yuk 10.000 uang koslok, siapa yang keluar dia dapat semuanya. Itu mah judi dah, tumpangan artinya. Tapi kalau enggak ada tumpangan uang yang dikeluarkan, umpamanya saya nih punya hadiah nih. Hadiah naonnya? Ah, segelas minuman. Nih nanti enggak akan saya minum. Naonnya teh alpukat naon. Siapa yang mau? Semua mau. Bingung, udah diundi saja. Bagaimana undiannya? Boleh home pimpah semua. Home pimpah alium gambreng. Siapa yang menang dia dikasih. Tapi kan susah home pimpah sebesar banyak ininya. Gak akan menang-menang. Akhirnya dah tulis nama. Masuk ke dalam gelas koclok. Keluar nama itu. Dia jadi pemenang. Itu boleh karena awalnya yang diperbutkan hadiah. Saya mau menghadiahkan. Bukan tumpangan. Adapun kalau tumpangan pada dasarnya judi, lalu hadiah dari seluruh orang yang tumpangan itu diberikan kepada seseorang, baik di koclok atau adu ketangkasan seperti lomba lari. Lomba lari, yuk. Masing-masing orang 100.000. Ada 10 orang. 1.000.000. Siapa yang nomor 1 dia dapat 1.000.000. Itu ketangkasan, keahlian, bukan di koclok. Sama, itu juga judi, tidak boleh. Nah, yang 70.000 orang masuk surga ditambah 70.000 dari satu setiap satu orang, jadi total 4,9 miliar, tidak diundi. Tapi diseleksi berdasarkan karakter, berdasarkan sifat. Bukan berdasarkan generasi di mana mereka hidup, kapan mereka hidup, di tempat mana mereka hidup. Tidak. Khusus orang Mekah Madinah? Enggak. Oh, khusus di zaman Nabi SAW saja? Tidak. Untuk siapapun. Asal orang itu memiliki kriteria yang dijelaskan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi SAW, kata beliau, uridat alayyal umam fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah wan nabiyyu yamurru ma'ahu an-nafar wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-ashra wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsah wan nabiyyu yamurru wahdah fa nadhartu فَإِذَا سَوَّادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنْ أُنْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَّادٌ كَثِيرٌ قَالَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ 70,000 قَدَامُهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قال كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطورون وعلى ربهم يتوكلون. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Tidak diterangkan bagaimana caranya Allah memperlihatkan kehidupan umat dahulu. Apakah melalui layar TV yang hanya terlihat oleh Nabi SAW? Wallahu a'lam. Tidak diterangkan. Yang jelas itu mudah bagi Allah. Jangankan bagi Allah, bagi manusia juga mampunya. Bisa enggak manusia sekarang menampilkan adegan orang-orang terdahulu? Bisa? Bisa melalui layar TV, internet, segala macam. Padahal manusia yang super lemah dan kemampuannya serba terbatas. Ini Allah loh yang bikin. Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Maka kata Nabi SAW, zaman baheula ada Nabi yang diikuti oleh umatnya yang banyak. Ada Nabi yang diikuti hanya oleh bahasa kita, hanya dengan hitungan jari. hitungan jari itu, jari kita kan cuma 10, ya, tidak lebih dari 10 orang gitu. Ada nabi yang hanya diikuti oleh 10-an orang. Ada juga seorang nabi yang hanya diikuti oleh 5 orang. Dan ada nabi yang berjalan sendirian. Tidak ada pengikut satupun. Zaman baheula tuh ada nabi dakwah ke sana kemari, satupun enggak ada yang nyangkut. Itu nabi yang enggak ada pengikut berhasil atau gagal dalam dakwahnya? Semua nabi berhasil. Tidak ada nabi yang gagal. Kemudian dihukum oleh Allah, enggak ada. Sebab keberhasilan dalam dakwah tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Al-haqqu laisa bil kasrah. Kebenaran tidak dilihat dari banyaknya orang-orang yang melakukannya, enggak. Nah, selama nabi itu menyampaikan dakwah dengan benar, dengan maksimal, mau ada yang iman mau tidak, itu sudah sukses, sudah berhasil. Yang penting melaksanakan. Adapun hasil setelah maksimal itu mah urusan Allah. Dan ngasih hadiah mah siapa? Hadiah. Ngasih hidayah mah tanggung jawab Allah Azza wa Jalla. Jadi ada nabi yang enggak punya pengikut zaman baheula. Tiba-tiba aku melihat ke satu arah, ada satu nabi yang diikuti oleh sejumlah umat yang besar. Nabi sumringah, jangan-jangan itu umatku. Suka tuh, senang, karena banyak. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Dijawab, bukan. Itu umat Musa. Itu Musa dan kaumnya. Banyak pengikut Nabi Musa. Walakin undur ilal ufuk, tapi coba kamu lihat ke ufuk. Dilihat ke ufuk, tiba-tiba ada jumlah orang yang jauh lebih besar lagi dari tadi. Satungtung dele itu orang semua. Apa satungtung dele itu? Sejauh mata memandang. Umat, manusia, lebih banyak. Lalu Jibril berkata, haulai ummatuka. Mereka itu umatmu tuh. Banyak sekali. Orang-orang terdepan di kalangan mereka disebut oleh malaikat Jibril, ya, haula sab'una alfan qadamuhum. Ada 70 ribu orang di depan mereka, di depan umatnya yang nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi golongan pertama yang ngalut, ngabandalut. Apa ngalutnya yang ngabring, yang berduyun-duyun, paling depan itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ditanya, lima, kenapa mereka masuk surga tanpa hisab? Nah, mereka orang-orang yang memiliki 4 karakter. Coba lihat, 4 ini kita miliki apa tidak? Kalau kita miliki, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab. Pertama, mereka tidak decay. Sekarang mungkin metode ini sudah tidak ada. Decay artinya apa? Melakukan pengobatan dengan cara menempelkan besi panas ke dalam tubuh. Ke bagian tertentu, enggak sembarangan. Ke titik tertentu. Pertama merusak, atau kebayang besi panas ditempelkan ke atu urum, pamananya. Gimana ini tuurnya? Kulitnya gosong. Sakit enggak? Enggak. Kan panas. Ya akhirnya sakit pula, gitu ya. Menderita. Hukum kei di dalam Islam makruh, tidak sampai haram. Pertama makruh, yang keduanya menyebabkan kesempatan masuk surga tanpa hisab hilang dari diri kita. Baik kita pasien atau kita terapisnya yang melakukan pengobatan kepada orang lain. Jangan. Kita kan pernah membahas ada seorang sahabat adati seorang sahabat selalu memperoleh salam dari sosok yang tidak terlihat. Assalamualaikum. Padahal enggak ada orang. Kalau orang zaman sekarang bisa lari ulur juri. Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, itu malaikat menyalami engkau. Karena kesolehannya, malaikat pun salam. Suatu saat dia melakukan kei. Hilanglah yang salam itu. Tidak ada lagi. Karena dia melakukan sesuatu yang makruh. Akhirnya aku berhenti melakukan kei. Kemudian salam itu pun datang lagi. Oleh karena itulah maka salah satu syarat atau kriteria atau ciri orang itu masuk surga tanpa hisab tidak dikei. Ya, sekarang pengobatan dengan cara kei mungkin sudah jarang sekali, ya, hampir tidak pernah ada. Kedua, la yastariqun, mereka tidak minta diruqyah. Dijampe-jampe harupat, gede-gede lompat. Boleh enggak minta diruqyah? Boleh, tidak dosa, tidak haram. Sakit tolong ruqyah, boleh, enggak masalah. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Kecuali kalau kita tidak minta. Kita sakit, datang orang, lalu diruqyah. Saya ruqyah ya. Itu mah tidak kita minta, enggak apa-apa. Jangan ditolak, jangan, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Enggak masalah, karena kita tidak minta. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu adab melayat orang sakit, ruqyah, diminta atau tidak. Mungkin dia berharap diruqyah, tapi dia enggak mau minta. Karena tahu tentang hadis ini. Maka ruqyahlah, ya. Umpamanya dengan meletakkan telapak tangan kanan kita di tempat yang sakit. Mana yang sakit? Ini perut. Kemudian doakan. Boleh. Jadi minta diruqyah boleh. Tapi menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ya, sebaiknya tidak. Tidak minta diruqyah kepada orang. Tapi kalau tiba-tiba orang meruqyah, jangan ditolak. Karena kita tidak minta. Ya. Nabi SAW pernah enggak diruqyah? Iya, oleh malaikat Jibril diruqyah, oleh istrinya, oleh para sahabat, ya, beliau diruqyah. Tapi tidak minta, ya. Ini yang kedua. Ketiga, wala yatatayyarun, tidak meramal. Melakukan ramalan atau diramal. Tatayyur itu asalnya meramal dengan burung. Kalau orang Arab zaman baheula mau berangkat, mau pergi, ternyata di atap rumahnya ada burung. Lalu digebah. Digebah tadi apa? Hus gitu. Dia apa? Diusir. Kemana dia mengarah? Pergi terbang kemana? Kalau ke kanan, pertanda bagus. Kalau ke kiri, pertanda jelek. Maka gak jadi berangkatnya. Sial nih, bakal sial. Jadi meramal keuntungan atau kesialan dalam salah, dalam satu perkara karena burung, melalui burung. Disebutlah tatayyur. Ada enggak di daerah kita yang meramal kesialan atau keuntungan melalui burung? Ada? Ada. Kalau ada burung sweet uncuing, saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Yang suaranya itu sweet. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. Apa itu namanya? Uncuing kan? Sweet uncuing. Saya enggak tahu bahasa Indonesia. Sirit. Enggak tahu dijawab apa. Maka diyakini akan apa? Akan ada orang yang mati. Dulu sewaktu kecil kalau ada sweet uncuing takut. Aduh, jangan-jangan ibu saya. Jangan-jangan ayah saya. Jangan-jangan saya. Berdoa gitu ya. Tegang tuh. Kadang-kadang oleh orang-orang yang sudah dewasa diusir, dilempar. Padahal dia enggak tahu di mana letaknya. Karena burungnya kecil, suaranya nyaring, kalau bersuara enggak tahu posisi dia di mana. Itu tatayur. Tidak boleh. Atau kalau ada bebence, saya belum pernah lihat yang suit anjing, belum pernah tuh lihat. Tapi suaranya sering. Kalau ada bebence, cek cek cek, berarti pertanda ada pencuri. Ya. Kalau ada burung gagak, wah, ada ini, ada itu dan seterusnya. Kalau ada kupu-kupu si rama-rama, ada tamu, itu tatayur walaupun bukan dengan burung. Akhirnya istilah tatayur ditujukan kepada setiap ramalan melalui apapun, walaupun tidak melalui burung, melalui kupu-kupu si rama-rama. Ya, saya sering kedatangan tamu tanpa ada kupu-kupu. Dan pernah ini ada kupu-kupu si rama-rama, nggak ada tamu tuh, nggak ada hubungan, ya. Maka tatayur, meramal melalui apapun terlarang. Kalau umpama ini kekerenyedan, tandanya apa? Dapat uang, nggak ada hubungan. Itu mah syaraf aja, kelainan syaraf, ya. Kalau umpamanya berdenging telinga, tandanya? Dia omongin suudzon lagi ke orang muasalah si etata. Tatayur itu namanya, maka tidak boleh. Ini yang ketiga. Jadi kalau tatayur diharamkan, dosa. Karena sudah merusak menyangkut akidah. Kalau minta diruqyah boleh, tapi menghilangkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Dan keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ini empat ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa enggak? Yang pertama apa? Tidak melakukan kedua, tidak minta di ruqyah. Boleh di minta di ruqyah? Boleh, cuma tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Boleh meruqyah? Boleh. Meruqyah orang itu menolong orang. Ketiga, tidak tatayur, tidak meramal, tidak diramal. Maka jangan coba-coba walaupun iseng, ya, walaupun iseng. Di internet, di koran, di majalah ada zodiak, ada ramalan bintang. Iseng barijeng terpercaya. Jangan, enggak boleh. Sama dengan mendatangi dukun. Iseng saja itu bahaya. Itu 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Walaupun enggak percaya, iseng saja nganter umpamanya. Atau ingin coba, benar enggak si dukun ini? Enggak boleh. Kalau percaya, kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau enggak percaya, 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima. Maka jangan, walaupun sekedar iseng. Jangan baca zodiak, jangan baca ramalan bintang, jangan baca horoskop, ya. Seperti itu. Sekarang mah untuk apa meramal enggak perlu ke dukun, cukup di rumah, di kamar, berbaring, bisa tuh dengan cara udah buka HP, masuk ke website ramalan, udah bisa. Dosanya sama, tidak kurang, ya. Itulah empat kriteria. Tidak dikei, tidak minta diruqyah, tidak meramal dan bertawakal kepada Allah. Faqama ilaihi Ukasah bin Muhsin. Maka tiba-tiba berdirilah seorang sahabat namanya Ukasah. Lalu dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alana minhum, wahai Rasulullah, doakan saya agar saya masuk ke dalam orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Ini doakan oleh Nabi, Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah jadikan Ukasah ini salah satu di antara mereka. Tumaqama ilaihi rajulun akhar, lalu ada orang lagi yang berdiri lalu berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakan agar saya pun masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Sabaqaka biha Ukasah, kamu sudah keduluan sama Ukasah, enggak bisa. Padahal jatahnya masih banyak. Kenapa Ukasah di doakan ini tidak? Para ulama menganalisa, pertama mungkin orang ini enggak layak, enggak masuk. Kalau Ukasah masuk kriteria, orang ini enggak, makanya tidak didoakan. Kedua, sebenarnya mungkin orang ini masuk. Tapi kenapa Nabi SAW tidak mendoakan? Khawatir kalau ini doakan, orang-orang nanti termasuk orang munafikin minta didoakan. Kalau orang munafik, gak layak. Ya? Nah, akhirnya ditutup dari orang kedua. Cukup. Kamu sudah keduluan sama Ukasa. Orang ini berhak. Tapi khawatir nanti banyak orang yang minta didoakan, sampai orang munafik pun minta didoakan. Khawatir begitu, maka di-cut di awal. Dipotong dari awal. Nah, tapi dari sini kelihatan kecerdasan Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam memberikan jawaban tidak menyakitkan, tapi tujuan orang itu bisa ditolak dengan cara yang santun. Kamu sudah keduluan sama Ukasa. Tidak mengatakan, gak boleh, kamu mah gak masuk. Gak bisa, bayar dulu. Gak seperti itu, gak menyinggung ya. Inilah kecerdasan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, mereka yang masuk surga tanpa hisab oleh Al-Quran disebut dengan As-Sabiqun. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Merekalah as-sabiqun. As-sabiqun itu orang yang sudah berlomba dalam kebaikan. Tidak pernah lengle talangketur haralese dalam melakukan kebaikan, tidak lemot, tidak lelet, tidak menunda-nunda kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, yang seperti ini thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak di generasi awal tapi sedikit di generasi akhir. Ya. Kalau toh di generasi akhir sedikit, menunjukkan generasi akhir juga ada. Walaupun tidak sebanyak generasi awal. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam generasi akhir yang masuk surga tanpa hisab. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini tentang golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya tentang materi tentang masuk surga tanpa hisab ini. Kami undang antum semua untuk bertanya langsung kepada Ustadz mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz, baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun melalui pesan singkat di nomor 081-127-21476 atau melalui kolom komentar bagi antum yang menyaksikan melalui Facebook maupun juga Instagram dan media-media yang lainnya. Baik, yang pertama dari seorang akhwat Ustaz yang bertanya, apakah pengobatan laser bisa disamakan dengan kai? Kan? Laser, iya. Saya tidak tahu bagaimana cara pengobatan laser. Apakah menimbulkan efek yang sama dengan kai ataukah tidak? Jadi sama sakit, sama merusak. Panas gitu ya, dan merusak bagian tubuh yang terkena sinar laser tersebut. Apakah demikian? Kalau efeknya sama dengan kai, ya itu bentuk lain dari kai. Tapi kalau tidak, tidak ada panas dan tidak merusak, maka bukan sejenis kai dan dibolehkan. Kalau memang tidak berefek sama seperti efek kai, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini dari pemirsa Instagram. Ustaz, bagaimana kalau kita minta diruqyah Terus orang yang kita pinta mengingatkan hadis tentang syarat masuk surga tanpa hisab. Akhirnya kita tidak jadi diruqyah sebab nasihatnya. Apakah kesempatan masuk surga tanpa hisab itu masih ada, Ustaz? Ya ada. Karena sudah dia lakukan. Yaitu apa? Minta di ruqyah. Cuma enggak jadi, mintanya udah, jadinya enggak. Rugi dua kali ya enggak? Jadi yang penting memintanya, baik ruqyahnya dia alami ataukah tidak, ya. Makanya kalau ada orang minta diruqyah kita, enggak perlu dinasihati begitu, sudah kadung. Kalau mandi teh mah sudah ngagujubar. Kalau mau mandi teh mah sudah basah, gitu ya. Jadi enggak perlu diingatkan, dinasihati karena itu tidak haram. Maka sudah ruqyah saja, gitu ya. Ruqyah saja orang tersebut kalau memang dia adalah orang atau pasien yang memang bisa diruqyah. Nah sekarang ini ruqyah ini melebar. Ruqyah itu kan pengobatan. Makna pengobatan itu bagi orang yang punya keluhan sakit, terutama baik sakit fisik ataupun sakit psikis. Sihir contohnya karena gangguan jin, sihir dan seterusnya ruqyah. Ada orang yang sehat, tidak sakit apa-apa, cuma doraka, bandel, sholat nggak mau gitu ya, karena kefasikannya. Baca Al-Quran nggak mau juga, karena kefasikannya. Terus dia ruqyah, ya nggak bisa. Karena itu bukan penyakit. Orang yang kayak begitu bukan harus diruqyah, tapi harus diapa? Didakwahi, dinasihati, diajari, bukan diruqyah. Makanya ruqyah itu salah satu metode untuk mengobati. Ya baik, penyakit fisik atau penyakit psikis. Wallahu'alam. Silakan lagi Muzayyin. Nah Ustaz, ini dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Ustaz, apakah benar maksud hadis tidak meminta ruqyah di sana adalah minta ruqyah dengan jampe-jampe yang tiada disyariatkan? Kalau minta diruqyah dengan bacaan-bacaan yang disyariatkan, maka tidak apa-apa, masih ada kesempatan masuk surga tanpa hisab. Iya, barakallahu fiq. Bukan fiq, fiq oleh kaf ya. Jangan berkata mabruk dengan kaf. Mabruk. Kalau mabruk dengan kof, kabentar gelap. Tersamar apa? Petir nanti. Dari barak kok. Barak itu petir. Mabruk tersamar petir. Mabruk. Ah, salah. Itu doa keburukan. Mabruk. Barokah. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa sih? Tentang apa ruqyah dengan jampe-jampe yang disyariatkan. Benarkah yang dimaksud dalam hadis ini adalah jampe-jampe yang tidak syar'i, yang mengandung unsur syirik, unsur syirik, unsur kufur, karena pakai jampe-jampe yang di dalamnya mengandung permintaan kepada setan dari kalangan bangsa jin dan seperti dan sejenisnya. Seperti di daerah Sunda ada yang disebut dengan apa? Jang jawokan, ya. Diambil dari kitab Mujarobat seperti itu. Jang jawokan itu jampe-jampe yang isinya tidak difahami oleh manusia. Karena itu bahasanya bangsa jin. Yang dibisikkan oleh bangsa jin kepada dukun atau ahli-ahli sihirnya. Kemudian diajarkan kepada orang atau diterapkan kepada orang. Disebutlah dengan sebutan jang jawokan. Yaitu syirik. Syiriknya kecil apa besar? Besar. Karena meminta kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allahu Azza wa Jalla dan berdoalah ibadah. Ya, Kalau berdoanya kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau berdoanya kepada jin, berarti ibadah kepada jin. Maka itu tidak boleh, terlarang. Ya. Nah, iya, ada pemahaman seperti itu. Bahwa mereka tidak minta diruqyah, maknanya adalah tidak minta diruqyah yang batil. Cuma, ada cumanya. Yastariqun di sini sifatnya mutlak. Umum untuk seluruh apa? Seluruh jenis ruqyah termasuk ruqyah syar'iyah. Karena apa? Karena sikap ketawakalannya mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya kepada Allah, bukan kepada orang. Nah, minta diruqyah salah satu bentuk yang mengurangi sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak, berdasarkan hal itulah maka wala yastariqun ini maknanya adalah ruqyah yang mutlak, baik yang syar'i ataupun yang tidak syar'i, karena sikap tawakalnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mangga deui Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan dari pemirsa YouTube AFS. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila kita pernah melakukan tatayur lalu kemudian sudah lama bertaubat, apakah saya masih ada potensi untuk masuk surga tanpa hisab? Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Tidak bisa memastikan, tapi mudah-mudahan. Kenapa demikian? Karena dulu para sahabat juga melanggar keempat karakter tadi. Para sahabat dahulu sebelum masuk Islam, sebelum taubat, mereka itu melakukan semuanya. Mereka melakukan kay. Mereka meruqyah, diruqyah dengan ruqyah yang syirik. Mereka tatayur. Mereka tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka taubat dari semua itu. Dan taubatnya berupa masuk Islamnya mereka, keislaman mereka. Dengan taubatnya, seluruh dosa-dosa terdahulu dengan keislamannya, kesalahan yang lama segede apapun terhapus. Bahkan lebih dari itu, para sahabat dulu nyata-nyata menyembah kepada patung, kepada pohon. Dan itu syirik yang terbesar, kezaliman yang terbesar. Kemudian mereka taubat, meninggalkan semuanya itu, ya. Dan mereka yang ternyata termasuk di antara 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Allah berfirman, "Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin." Banyak dari mereka di generasi awal. Padahal generasi awal itu para sahabat tadinya ya syirik, termasuk tatayur kay dan ruqyahnya ruqyah yang syirik, tidak tawakal kepada Allah. Tapi kemudian mereka setelah taubatnya mereka meninggalkan semua itu dan mereka masuk surga tanpa hisab, ya. Semoga saja, wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran. Jadi pemirsa Instagram lagi dari Ismi Aulia Agustina. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita dulu sebelum tahu hukumnya senang melihat zodiak karena emang tidak tahu jika akan berakibat fatal. Lalu sekarang kita bertaubat kepada Allah, apakah masih ada kesempatan itu? Sama dengan yang barusannya. Membaca zodiak termasuk tatayur. Pertanyaan tadi juga tatayur, ya enggak? Jawabannya sama, enggak perlu diulang, ya. Cari lagi yang lain, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ustaz, mau bertanya tentang hadis Ibnu Abbas tentang 10 golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan masuk surga. Wabil khusus golongan Sahibul Atabah dan Sahibul Kubah. Apa bedanya bila dikiaskan pada zaman ini sama dengan apa, kan? Dari Habji di Cimahi. Iya, itu nanti dibahas. Itu panjang, belum tentu satu kali pertemuan beres tuh. Mungkin satu pertemuan cuma 5 golongan, satu pertemuan lagi 5 golongan lagi. Panjang, sabar, ya. Lewat lagi Mas Zain. Ini banyak pertanyaan yang senada Ustaz. Dari Rizki Triranti Yunesia via YouTube. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau psikologi tentang kepribadian manusia, apakah itu termasuk tapayur? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Psikologi tentang kepribadian manusia, apakah termasuk tatayur? Tidak, tidak termasuk tatayur. Karena itu hasil dari analisa dan ada alasan yang waqi, real dan rasional. Berdasarkan pengalaman, orang yang begini kepribadiannya begini begini, orang yang begitu kepribadiannya begitu begitu begitu. Hasil research, hasil penelitian, hasil dari penelaahan, ya. Jadi ada alasan rasional dan alasan yang real. Kalau ada alasan seperti itu, ada hubungan sebab akibat, maka bukan ramalan. Seperti contoh, umpamanya saya mau ke Jakarta, ternyata ada berita di grup, di WhatsApp, di internet, di TV, bahwa ada demo umpamanya di Cikarang, demo buruh, sampai telepon diblokir. Lalu saya batalkan kepergian saya, karena kalau saya terus bakal sial. Nah, menduga sialnya ini meramal atau bukan? Bukan, karena ada data. Datanya berupa apa? Adanya buruh demo, adanya demo buruh yang memblokir apa namanya? Tol. Itu pernah terjadi? Pernah. Kalau terblokir ya udah mandek. Mundur lagi gak bisa karena ribuan kendaraan juga mengarah ke arah yang samanya. Maju terus ke Bendung. Akhirnya puluhan jam terjebak di sana. Jadi kalau saya jadi berangkat pasti akan sial. Itu bukan meramal kesialan, ya. Tapi hasil perhitungan berdasarkan data yang ada. Seperti itu. Atau umpamanya, saya mau ke Bandung, pas mau hujan, ada berita bahwa jalan akses menuju Bandung banjir. Ada jembatan yang jebol. Kemarin kan kelihatan jembatan di Padalarang jebolnya. Semua mobil gak bisa lewat. Semuanya macet total. Nah, berdasarkan hal itu saya batalkan. Saya gak jadi ke Bandung. Kalau ke Bandung dipastikan sial. Itu meramal bukan? Bukan. Tapi memperhitungkan berdasarkan fakta. Kalau meramal tidak ada hubungan antara batalnya rencana kita dengan alasan. Contoh umpamanya burung. Saya mau pergi burung digebah ke kiri. Wah bakal sial. Apa hubungannya kesialan saya dengan terbangnya burung ke kiri? Gak ada hubungan kan? Gak ada alasan rasionalnya, gak ada hubungan sebab akibat. Itu ramal, itu yang terlarang. Tapi kalau banjir, ada demo, ada gak hubungannya kesialan dengan peristiwa itu? Ada. Itu bukan meramal, tapi memperhitungkan berdasarkan data dan fakta. Sama dengan menduga kepribadian seseorang dari hal-hal tertentu. Dan itu bukan ramalan, karena didasarkan pada hasil research, penelitian. Oh, kalau begini umumnya begini, kalau begitu umumnya begitu. Ada hubungan sebab akibat, ada alasan rasional dan realistis, maka itu tidak termasuk ke dalam ramalan. Wallahu a'lam. Terakhir Mas Zain. Ustaz, ini dari Didin di Cimahi. Bolehkah membuka asosiasi perukyah sunnah agar orang-orang yang tidak bingung mencari tempatnya kalau mau melakukan pengobatan dengan cara rukyah, Ustaz? Pertama, merukyah itu menolong karena mengobati. Dan merukyah ini bukan disiplin ilmu yang dipelajari dengan mengeluarkan uang banyak tidak sama dengan menjadi dokter. Kalau dokter, untuk jadi dokter harus apa? Keluar uang banyak, tahunan, ada praktek dan seterusnya ya. Lalu kita berobat dan bayar karena ilmunya. Adapun ruqyah, siapapun bisa asal ikhlas, yakin, terus penghayatan dia terhadap apa yang di apa namanya yang di baca di dalam ruqyahnya. Dan salah satu penyebab ampuh atau tidaknya ruqyah itu salah satunya adalah keikhlasan. Ya. Kalau dokter mengobati enggak bergantung ikhlas tidaknya sang dokter, mau ikhlas mau tidak asal obatnya mujarab bisa sembuh. Ikhlas tapi obatnya obat yang asal-asalan akan sembuh. Kalau ruqyah itu dipengaruhi oleh keikhlasan. Makin ikhlas, makin khusyuk, makin mujarab, ya. Oleh karena itulah maka wajib menetapkan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ketika ruqyah ditarif, hilang keikhlasan. Sekali datang ruqyah bayar 50 ribu, mau sembuh mau tidak sebodo amat, kan gitunya. Atau tidak ditarif, pokoknya seikhlasnya, lebih gede lebih ikhlas. Tapi kalau umpamanya diketahui cuma 5 ribu perak, 5 ribu mufatihah weh ungkul. Tapi kalau upah lebih banyak, surat yang dibaca lebih banyak lagi. Tetap tidak ikhlas juga ya. Jadi membuat badan, klinik, ruqyah, atau asosiasi, tapi di dalamnya mengandung unsur-unsur bisnis, unsur-unsur komersial, itu menghilangkan keikhlasan, dan itu menghilangkan kemujaraban dari ruqyahnya tersebut ya. Maka lakukan secara ikhlas. Tidak perlu membuat asosiasi yang seperti itu ya. Kalau umpamanya ada orang yang butuh ruqyah, kita tunjukkan tuh ke si fulan. Fulan sosok yang tidak membuka klinik ruqyah secara komersial enggak. Dia ikhlas karena Allah. Dikasih pun tidak akan mau. Tapi kalau klinik-klinik ruqyah dikasih mau apa tidak? Ya pasti maulah. Ya, karena dia harus membayar karyawan, membayar sewa tempat yang dia tempati. Kalau enggak ada pemasukan, dari mana bayar semua itu, ya? Jadi makin gede, makin bagus. Kalau ada yang kecil, nanti kalau dia datang lagi, jangan diterima. Bisa begitu. Atau, ini mau sedikit, bayarnya cukup, fatihah aja. Akhirnya begitu, pilih-pilih, ya. Ya, sudah sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.